بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masih bersama pendalilan tentang haji. Telah disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala pada matannya di halaman yang ke-112, wa dalilul hajji qauluhu taala, dalil tentang haji firman Allah tabaraka wa taala pada Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah Jalla wa'ala memiliki atau menetapkan suatu kewajiban alannas bagi manusia sebagai hambanya, hijjul bait berupa amalan untuk menunaikan haji ke baitillah, ke rumahnya Allah Jalla wa'ala. Man istata'a ilaihi sabila, dengan suatu syaratnya bagi siapa yang mampu untuk menuju atau menempuh ke sana. Wa man kafara, dan bagi siapa yang ingkar terhadap kewajiban atau ketetapan atau perintah Allah Jalla wa'ala ini, fa innallaha ghaniyyun, maka ketahuilah sungguh Allah itu maha kaya, anil alamin, dari seru sekalian alam. Sengaja Allah Jalla wa'ala tutup ayatnya dengan menyebutkan salah satu sifatnya, ghaniyun, maha kaya, menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan suatu perintah kepada hambanya bukan dengan maksud agar mendapatkan bagian darinya, dari apa yang diamalkan oleh hamba. Sama sekali tidaklah demikian. Ketahuilah Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan, tidak mendapatkan sekecil apapun bagian dari apa yang kalian lakukan. Semata-mata kemaslahatan itu bagi kalian. Demikian salah satu perkara yang perlu kita perhatikan jika kita dapati di ujung ayat-ayat Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan salah satu atau lebih dari nama dan sifatnya, tentu ada kaitannya dengan konteks di ayat tersebut atau ayat yang sebelumnya. Nah, maka tentu ada korelasinya. Allah Jalla wa'ala sebutkan salah satu sifatnya ghani, Allah Jalla wa'ala itu maha kaya. Kaya itu tidak membutuhkan sedikit pun. 6. Seandainya manusia hambanya kufur, ingkar kepada seluruh perintah Allah Jalla wa'ala, Allah tidak dirugikan sama sekali. 6. Seandainya hamba tadi taat, beriman seluruhnya di muka bumi ini kepada Allah, Allah pun tidak mendapatkan bagian keberuntungan. Maka ketahuilah dan selalu kita camkan bersama bahwa setiap perintah atau suatu larangan dari Allah Jalla wa'ala, ketahuilah itu kembali kepada hamba itu sendiri. Bagi siapa yang meresponnya perintah itu dengan baik, dengan bersegera, maka keberuntungan semata-mata adalah bagi hamba itu sendiri. Sebaliknya ketika hamba tadi enggan, congkak, sombong, enggan untuk menerima, bahkan melanggar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka kesengsaraan kembali kepadanya, kepada hamba itu sendiri. Mudah-mudahan itu bisa dipahami bersama, agar memotivasi diri kita bahwa kita beramal yang baik akan kembali kepada kita sendiri. Dan Allah Jalla wa'ala itu tidaklah lupa dengan apa yang kita perbuat sekecil apapun. Wa ma rabbuka nasiya. Dan Rabbmu itu tidaklah lupa dengan apa yang kamu amalkan. Dahulu maupun sekarang. Yang tampak maupun tersembunyi. Terlihat manusia ataupun tidak. Maka Allah Jalla wa'ala maha ketahui. Dan Allah akan membalasinya dengan balasan yang setimpal dengan balasan yang sebaik-baiknya. 6. Kita telah sampai di penghujung syarahnya tentang masalah haji. Sesuai apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, agar menyambung atau mengingatkan apa yang kita bahas terakhir, ada baiknya kita ulang sedikit di pertengahan halaman tersebut, 116. Wa qawluhu subhanah, dan firman Allah subhanah, wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin, dan siapa yang ingkar terhadap perintah itu, maka Allah Jalla wa'ala maha kaya. Kata Syekh, fihi dalilun ala anna manimta'a anil haji. Pada ayat ini atau pada kalimat ini terdapat pendalilan bahwa siapa yang mencegah diri, imtana'a anil haji, mencegah diri dari amalan ibadah haji, wa huwa yaqdir, dalam kondisi dia itu sudah mampu, walam yahuj, sementara juga dia belum menunaikannya, fa innahu kafir, maka sungguh dia telah kafir. Siapa yang enggan tidak juga menunaikan ibadah haji dalam kondisi telah terpenuhi syarat-syaratnya, dalam kondisi dia mampu, juga tidak pula dia melaksanakannya, fa innahu kafir. Lianna Allah qala ta'ala, karena Allah Jalla wa'ala telah tegaskan pada ayat tadi, wa man kafara, siapa yang ingkar, siapa yang kufur. Artinya, man aba an yahuj, siapa yang enggan untuk menunaikan haji, wa huwa qadirun, dalam keadaan dia mampu, alal haji, untuk menunaikan haji ini, fa inna hadha kufur, maka sungguh kufur perbuatannya. 6. Ini perlu dipahami bersama. Maka tentu kita semua mengimani terhadap setiap perintah Allah Jalla wa'ala. 6. Adapun ketidakmampuan karena kita belum ditakdirkan, karena kita belum mampu untuk menunaikannya. Nah, dengan penilaian atau pandangan secara syar'i bahwa kita belum mampu untuk bisa berangkat ke sana, yang tentunya dengan niat kita yang paling dalam, tidak ada seorang pun bagi kita yang mengingkarinya, dan kita sama-sama menginginkan untuk bisa menunaikan ibadah rukun yang kelima ini. Qad yakunu kufran asghar. Kufurnya bisa jadi kufrun asghar, kufur yang kecil. Ada kata-kata qad yakunu. Itu maknanya terkadang. Qad yakunu kufran asghar. Terkadang kufurnya bisa kufur kecil. Nah, tergantung bagaimana penilaian hatinya terhadap perintah Allah Jalla wa'ala ini. Faman tarakahu jahidan liwujubih. Siapa yang meninggalkannya amalan itu jahidan, memang betul-betul jahid, ingkar liwujubih terhadap kewajiban ini, hadza kufrun akbar, maka kufurnya kufur yang besar. Ya, katakan bahwa haji itu tidak wajib, mengingkari terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Siapa yang meyakini atau terucap kalimat tersebut, maka kufurnya bukan kufur yang kecil, tetapi kufrun akbar biijma'il muslimin, dengan kesepakatan ulama kaum muslimin. Sepakat para ulama. Para ulama berkonsensus bahwa siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka kufurnya kufrun akbar. Sebaliknya, ketika dia tahu dan mengakui, mengimani bahwa haji itu adalah wajib, tapi dia itu malas atau menunda-nunda, padahal dia telah mampu, maka bisa kategorinya kufrun asghar sebagaimana penjelasan berikut. Amma man i'tarafa biwujudih. Sedangkan siapa yang mengakuinya dengan wajibnya, dia tahu, dia mengakui bahwa haji itu wajib. Wa tarakahu takasulan. Sementara dia tinggalkan karena takasul, karena malas, bermalas-malasan. Baik itu amalan haji ataupun amalan sholat, amalan-amalan yang diperintahkan Allah, dia tahu sholat itu wajib, dia tahu haji itu wajib, tapi dia lakukan karena bermalas-malasan. Ini diambang bahaya juga. Nah, tidak boleh kita bermalas-malasan dalam perkara yang sudah ditetapkan secara tegas kewajiban dari Allah Jalla wa'ala. Nah, maka harus kita lawan, kita hadapi gangguan-gangguan, ikatan-ikatan syaitan yang membuat kita malas, berat. Kalau memang diperturutkan, semua merasa dirinya malas, berat. Haji mungkin seumur hidup, sholat 5 kali sehari. Nah, ada yang waktunya sholat itu di saat kita dalam keadaan kesibukan aktivitas kita. Ada yang kita memang dalam kondisi istirahat. Sementara kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala untuk bangun menunaikan sholat subuh. Terasa berat, capek, kantuk. Maka itu harus kita lawan. Kita harus bangun segera untuk menunaikan ibadah itu, ibadah sholat. Kita lawan, kita kalahkan, kita singkirkan hawa nafsu kita. Sebentar kita bangun untuk menunaikan panggilan sholat. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Tidak kemudian sholat, tetapi sholatnya ditunda sampai keluar waktunya. maka dikhawatirkan akan tergolong fawailun lil musallin, celakalah bagi mereka yang sholat. Allah sebut celaka bukan yang tidak sholat. Yang tidak sholat sudah jelas. Yang Allah sebut yang sholat. Fawailun lil musallin, celaka bagi yang sholat. Siapa yang celaka orang sholat tadi? Alladzinahum an sholatihim sahun, bagi mereka yang lalai di dalam sholatnya, dari sholatnya. Nah, salah satu penafsiran lalai dari sholatnya, seseorang tadi sholat tidak tepat pada waktunya, seseorang tadi sholat menunda-nunda dari waktunya. Nah, padahal sholat itu adalah rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua harus dikedepankan. Belum ada amalan yang bisa mengalahkan ibadah sholat. Bayangkan, terletak urutan kedua setelah seseorang diakui masuk Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Amalan yang terdepan, sholat. Amalan yang begitu mulia, maka kita segerakan, kita utamakan sebelum yang lainnya. Kita singkirkan kesibukan-kesibukan kita. Nah, tergabung padanya amalan hati, tergabung padanya amalan anggota tubuh kita, bergerak kita di dalam sholat. Hati kita harus khusyuk. Tergabung padanya amalan lisan, kita sholat tidak kemudian mulut kita tertutup, tetapi kita terucap di dalam apa yang kita baca. Amalan hati, amalan gerakan anggota tubuh, rukuk, sujud, bangkit dari sujud, dan sebagainya. Amalan lisan, nah, begitu mulianya sehingga Allah letakkan pada urutan yang kedua. Demikian pula haji. Nah, maka siapa yang mengakui kewajiban haji sementara dia meninggalkan karena bermalas-malasan, fahadza kufrun asghar. Bisa dibedakan ini insyaallah. Nah, mana yang kufur akbar, mana yang kufur asghar. Walakin idza tuwfiya, akan tetapi jika dia itu telah wafat, wa kana lahu mal, dan dia punya harta yang ditinggalkan, fa innahu yahujj man tarakahu, maka dihajikan orang yang ditinggalkannya, baik dari karib kerabatnya, dari keluarganya, atau bisa meminta tolong kepada orang lain yang memang amanah di dalam menunaikan amalan ini, untuk mewakilkan, untuk diwakilkan, yang memang dia betul-betul orang yang bertauhid, yang mengerti tentang sunnah amalan ini, maka diprioritaskan untuk bisa memilih siapa yang bisa diwakilkan untuk menunaikannya. Nah, maka sekalipun dia wafat, dia masih punya harta untuk bisa diberangkatkan orang yang diwakilkan, maka dilakukan amalan tersebut. Lianna dainun alaihi lillahi subhanah, karena ini berkaitan dengan hutang dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-aya fiha wujubul hajj, maka ayat ini padanya kewajiban haji. Naam. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mudah-mudahan antum sudah murajaah, dihafalkan dalil satu persatu dari rukun Islam yang lima. Ya. Alaysa kadzalik? Apa dalil dua kalimat syahadah? Apa dalil tentang sholat? Apa dalil tentang puasa? Apa dalil tentang zakat? Apa dalil tentang haji? Nah. Kemudian... wa huwa ruknun min arkanil Islam, yang merupakan rukun dari rukun Islam, wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan di situ ada kata bayyana. Antum berikan tasdid di atas ya. Khawatirnya terbaca baina. Ya. Baina sama bayyana kalau tidak dikasih harokat maka hurufnya sama. Kalau baina artinya di antara. Tapi ketika terbaca di bayyana maka artinya menjelaskan. Bayyana wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan annahu ruknun min arkanis Islam, bahwa haji merupakan rukun dari rukun Islam. Di situ ada kata ruknun, ada kata arkan. Tunggal dan jamak. Rukun tunggal, mufrad. Arkan yaitu jamak. Nah, ruknun min arkanil Islam. Salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Fi hadits Jibril, pada hadits Jibril. Telah disebutkan pada kisah yang ma'ruf, yang masyhur bagi kita semuanya. Dalam suatu hadits yang cukup agak panjang, yang kemudian hadits itu disebut dengan hadits Jibril. Insyaallah antum telah hafal semuanya. Ketika datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika datangnya Jibril alaihi salam dalam wujud manusia, menyamar dalam wujud manusia. Nah, yang kemudian datang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan beberapa pertanyaan. Beritakan kepadaku ya Rasul tentang apa itu Islam, tentang apa itu iman, tentang apa itu ihsan. Beritakan pula kepada kami tentang kapan datangnya kiamat, apa tanda-tandanya. Hadits itu disebut dengan hadits Jibril. Maka pada kisah tadi ada tentang rukun Islam. Akhbirni anil Islam. Beritakan, terangkan kepadaku ya Muhammad tentang apa itu Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat wa ita'iz zakat, shaumil Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadits Ibnu Umar, dan juga pada hadits Ibnu Umar juga terdapat pendalilan tentang rukun Islam. Mungkin ada yang bisa mengingatkan apa yang dimaksud dengan hadits Jibril, hadits Ibnu Umar yang menyebutkan tentang perkara rukun Islam. Fal yatafaddal. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas lima. Nah, itu hadits Ibnu Umar. Yang jelas bahwa dari rukun Islam tadi terdapat pada hadits Jibril dan juga hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita lanjutkan. Waqad furida fil hajj fis sanati tasi'ati ala qaulin. Waqad furida, dan telah difardukan al hajj, haji itu, fis sanati tasi'ah, pada tahun ke-9 hijriyah, ala qaulin, menurut sebagian pendapat para ulama. Walam yahuj, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yahuj an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pun belum ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan haji fi hadhihi sanah, pada tahun itu. Sudah diwajibkan tahun ke-9, ternyata dengan takdir Allah beliau belum menunaikan di tahun ke-9 itu. Wa innama hajja fis sanatil lati ba'daha fis sanatil ashirati. Kan tetapi beliau haji pada tahun allati ba'daha, yang datang sesudahnya. Sesudah 9 berapa? 10. Fis sanatil ashirah, pada tahun ke-10. Nah. Limadha? Kenapa sampai begitu? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala Aliyan. Beliau utus Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Yunadi fil nas fil musim. Yunadi, beliau perintahkan untuk menyeru finnas kepada manusia, fil musim, pada waktu musim, pada waktu musimnya haji. Ali menyampaikan pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka manusia yang datang untuk menunaikan haji. Apa yang diserukan? Ala yahujju ba'da hadzal 'am musyrik. Ala, ketahuilah, yahujju ba'da hadzal 'am, berhaji setelah tahun ini, musyrik. Hendaknya tidak ada yang menunaikan haji setelah tahun ini, musyrik, seorang yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada lagi seorang pun setelah ini merupakan peringatan atau tahun yang terakhir, yang setelah itu tidak ada boleh seorang musyrik pun untuk menunaikan ibadah ini. Menunjukkan bahwa amalan haji sudah ditunaikan sebelum-sebelumnya oleh kaum musyrikin, oleh mereka jahiliyah. Nah, yang mereka itu menunaikan haji itu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakaian, dan itu menjadi kebanggaan buat mereka. Nah, yang sebentar akan kita ketahui. Wala yatufu bil bait, ketahuilah juga hendaknya tidak boleh ada yang tawaf bil bait, di rumah, maksudnya di Ka'bah, iryan, dalam keadaan iryan. Apa iryan? Telanjang. Menunjukkan bahwa sudah berlangsung amalan itu oleh kaum musyrikin, diamalkan dalam keadaan telanjang. Demikian Ali diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ketika nanti Rasul sallam jadi berangkat haji, betul-betul telah bersih Baitullah Ka'bah dari segala kemusyrikan, dari segala kekejian-kekejian. Di antara bentuk keji adalah terbukanya aurat. Mengingatkan ini dengan pembahasan yang pernah kita bahas dalam suatu karya yang berjudul Masail Jahiliyah. Masailul Jahiliyah. Karya atau penulisnya adalah sama dengan penulisnya kitab Al-Usul Al-Thalathah. Siapa beliau? Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tepatnya pada masalah yang ke-35. Terkumpul pada kitab Masail Jahiliyah prinsip-prinsip atau perkara-perkara kejahilian lebih dari 100. Pada urutan yang ke-35 disebutkan salah satu bentuk prinsip dan perbuatan mereka, taqarrubuhum ilallah bifi'lil muharram. pendekatan diri mereka kepada Allah dengan perbuatan yang diharamkan. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, at-ta'abbud bikashfil aurat. Mereka melakukan bentuk-bentuk ibadah bikashfil aurat, dengan membuka aurat-aurat mereka. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat ke-38. Asy-Syaikh bawakan dalil ini. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Wa idza fa'alu fahishah, dan tatkala mereka itu telah berbuat fahishah, fahishah terjemah letter lucknya keji. Jika mereka telah berbuat keji, penafsiran keji di sini adalah membuka aurat mereka. Qalu, mereka bilang, mereka beralasan, ya, alasan kuno, klasik, dahulu sampai hari ini, ketika mereka menolak kalau dikasih tahu yang benar, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati ini yang kami lakukan ini aba'ana, dari ayah-ayah kami, atau bahasa lainnya nenek moyang kami, atau dari tradisi leluhur kami. Sudah, jangan diganggu-gugat. Ini sudah tradisi kami sejak dulu. Jangan kamu ngatur kami. Kami sudah punya ajaran tertentu. Jangan bawa ajaran baru lagi. Kamu orang baru. Jangan kamu mau ngatur kami. Dan sebagainya, dan sebagainya. Wajadana 'alaiha aba'ana. Artinya apa? Bersikukuh, tidak mau diatur, tidak mau diajak kepada al-haq. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, wallahu amarana biha. Dan Allah telah perintahkan kepada kami perbuatan ini. Tuduhan apa bukan? Tuduhan. Allah tidak perintahkan perbuatan keji, mereka disebabkan itu kepada Allah. Ini kesalahan apa bukan? Kesalahan. Kesalahan yang kedua. Allah telah perintahkan kami untuk ini. Maka ingat alasan mereka. Wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Sudah tidak punya lagi jawaban, sudah terpojok. Jawaban hanya bisa begitu, menyalahkan. Nah, ini jika mereka yang keras hatinya tidak mau lunak kepada kebenaran. Asy-syahid pada ayat ini disebutkan pada syarahnya bahwa syaitan menghiasi amalan mereka. Kenapa mereka sampai membuka aurat sampai telanjang ketika melakukan tawaf? Karena syaitan telah menghiasi mereka. Nah, caranya menghiasi atau membisikkan, menyusupkan ide-idenya kepada pengikutnya, syaitan katakan, kalau kamu masuk ke tanah haram, maka hendaklah yang suci, yang bersih, bukan hanya badanmu, termasuk pakaianmu. Sementara pakaianmu itu sudah berlumuran dengan kesalahan, dengan maksiat, maka tidak pantas kamu masuk tanah haram, apalagi mau tawaf dengan pakai pakaianmu seperti ini. Akhirnya mereka termakan dengan bisikan tadi. Iya ya. Nah, lebih lanjut kemudian dilanjutkan lagi oleh syaitan. Kalau begitu, lepas pakaianmu itu. Masuklah tanah haram dengan telanjang. Daripada kamu pakai pakaian tetapi pakaian kamu berlumuran darah. Berlumuran dengan dosa. Akhirnya mereka buka pakaian tadi, tawaflah dengan keadaan telanjang. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Mereka menganggap itu Allah yang merintahkan, padahal apa? Bisikan syaitan. kecuali jika ada orang yang ngasih pakaian baru untuk buat dia masuk tanah haram untuk tawaf, tidak masalah menurut mereka, menurut bisikan dari syaitan. Tapi jika tidak punya, maka tawaf dalam keadaan telanjang. Ini salah satu bab pendekatan diri mereka justru kepada Allah dengan perbuatan yang diharamkan. Sehingga Rasulullah SAW telah sampaikan wasiat kepada Ali, sampaikan pada musim haji, ala yahujju ba'da hadzal 'am musyrik. Janganlah ada haji, seorang pun untuk menunaikan haji setelah tahun ini seorang musyrik pun. Wala yatufu bil bait iryan, dan tidak boleh ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahumullah, dan selain keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Falamma muni'al musyrikun, ketika kaum musyrikin sudah dilarang, wal urat dan juga yang telanjang, minal haji fil amil ashri, untuk menunaikan haji pada tahun ke-10, hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka berhajjilah Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada, dengan haji wada. Kenapa dikatakan haji wada? Karena itu hajinya Rasul yang pertama dan yang terakhir, yang setelah itu beliau tidak lama lagi meninggal dunia, wafat untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Berarti Rasul SAW haji dalam seumur hidupnya berapa kali? Berapa kali? Satu kali. Itulah hajjatul wada' yang kemudian turun ayat pada surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. 6. Ayat yang ketiga. 6. Sebagai kata sebagian mufassirin, penutup dari seluruh ayat Al-Quran. 6. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, yakni hari Arafah, aku telah sempurnakan Islam sebagai agama bagi kalian, nikmatku atas kalian. Nah. Dan aku hanya ridha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Nah. Maka tidak ada tawar-menawar kecuali setiap manusia haruslah masuk ke dalam Islam jika menginginkan keselamatan. Demikian selesailah pendalilan tentang haji secara keumumannya. Adapun secara rinciannya bagaimana manasik haji, tata cara pelaksanaan haji, tata cara pelaksanaan umrah, dijelaskan pada tempat tersendiri pada pembahasan fikih tentunya. Jelas secara keseluruhan telah kita selesaikan rukun Islam yang 5 dengan masing-masing dalilnya dan penjelasannya. Masih tersisa beberapa menit ke depan, kita manfaatkan untuk murajaah. Mungkin ada yang bisa siap menyebutkan dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Fadal. Dalil syahadat la ilaha illallah. Kalau ada yang berani, silakan yang siap. Tidak perlu takut salah. Salah itu biasa. Nah. Ada yang ingat dalil tentang syahadat la ilaha illallah? Halaman ke-99. 6. alinea kedua, dalilus syahadah. Naam. Antum kasih tanda dalilus syahadah, maksudnya syahadat la ilaha illallah, qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat apa itu? Surat Ali Imran ayat 18. Yang kedua, dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Siapa yang siap menyebutkan dalil syahadat Muhammad Rasulullah? Sudah masuk waktu isya ini. Naam. Dilanjutkan sendiri, murajaah sendiri antum di rumah sebelum kita nantinya berpindah kepada bab berikutnya. Naam. Itulah pesan dan amanah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.